Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallam tasliman mazidan amma ba'd. Faqala rahimahullah ta'ala, berkata al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, semoga Allah merahmatinya dan rahmat yang luas. Wa an Jabir bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bi hadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya' min lailin wa nahar. Rawi khamsah wa sahih at-Tirmidzi wa Hibban. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam yang empat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, dari sahabat yang mulia Jabir bin Mut'im, Jubair bin Mut'im. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bani Abdi Manaf, wahai anak-anak, wahai para keturunan Abdi Manaf, kakek yang keempat, bapak yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Dia yang Abdul Manaf ini yang memegang kepengurusan Ka'bah dan sekitarnya. Maka di sini anak-anak keturunannya mereka yang paling berhak untuk mengurusi Masjidil Haram setelahnya. Yang turunan langsung dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai bani Abdul Manaf, salah satu keluarga Quraisy yang paling terhormat, la tamna'u ahadan, janganlah sekali-kali kalian melarang seseorang untuk bisa tawaf di Ka'bah ini, wa shalla, dan salat setiap waktu mereka suka. Dia juga ayat saat insya mau jam 1, jam 2, jam 3 terserah. Min lailin aw nahar, dipertegas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam atau siang, suka-suka mereka. Mereka ingin suri apa? Kemarin pada pertemuan lalu telah kita singgung perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang masyhur, li kulli subuhin tawaf, setiap 7 likulli subuhin rakaatan, setiap 7 tawaf itu ada 7 kali tawaf di Ka'bah, itu ada sholat 2 rakaat. Sementara tawaf itu sunnah kapan saja, sunnah kapan saja, masih yang mau 10 kali 20 kali terserah, selama ada waktu, selama itu yang memungkinkan untuk dilakukan. Iya. Nah, secara otomatis karena di belakangnya ada 2 rakaat tawaf, maka ini akan berbenturan dengan larangan-larangan hadis-hadis yang melarang sholat di waktu yang terlarang. Ini dalil yang menunjukkan, salah satu dalil yang membolehkan bahwasanya sholat dawatul asbab dan sholawat dawatul asbab, sholat-sholat yang punya sebab secara khusus, ini boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Ini dalil yang menunjukkan tentang bolehnya perkara tersebut. Dan ini yang rajih sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, yang semakin membuat ini rajih, ya, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, tajwizu zawatul asbab fi awqatin nahi arjah min man'iha li anna zawatul asbab tafutu bil fawati asbi asbabiha bi khilafin nawabil mutlaqah. Ini jelas tentang bolehnya melakukan sholat-sholat yang ada sebabnya di waktu yang dilarang. Ini boleh, lebih memungkinkan untuk dibolehkan daripada dilarang. Kenapa? Karena yang mempunyai sebab itu akan hilang apabila sebabnya pun hilang. Apabila sebabnya pun hilang. Beda dengan sholat sunnah mutlaqah. Ini kan tidak akan hilang-hilang selama habis duhur bisa, habis maghrib bisa, habis isya bisa. Ini kan beda dengan sholat duha. Kalau sudah dilewat dua duha bukan duha lagi namanya. Iya, beda dengan tahiyatul masjid. Kalau sudah berlama-lama dalam masjid bukan tahiyatul masjid lagi namanya, apalagi sudah keluar dari masjidnya. Iya, beda dengan sholat sunnah mutlaqah. Waktunya mutajaddid, waktunya mutajaddid. Iya. Ada malam, ada siang, ada bebas waktunya. Itu. Demikian juga dipertegas lagi oleh Syekh Mufti sebelum Syekh bin Baz Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, annal umum fil awqat muqaddam 'alal umum fis shalawat. Iya, wa li anna hadis nahi qad dakala takhsis bil fa'itah wan naum anha wan nabila allati tuqda wa da'u faja janib umum takhsisih bidari. Hadis yang larang itu kan sifatnya umum. Iya. Janganlah sholat di waktu-waktu yang terarah, kan sifatnya umum. Tapi umumnya ini begitu banyak yang mengkhususkannya, sehingga kaidah apabila umum itu maksus, do'u fajanibul umum. Hadis yang umum, nas yang umum, apabila telah banyak dikhususkan, itu maka lemah, semakin banyak semakin lemah, semakin banyak semakin lemah. Dalam hal ini banyak sekali yang mengkhususkannya. Iya. Jadi larangan kan Rasulullah SAW melarang orang sholat misalnya setelah asar sampai terbenam matahari. Ternyata banyak sekali yang mengkhususkannya. Boleh, sepakat para ulama bolehnya bilfa'itah. Bilfa'itah itu sholat-sholat yang terlewatkan, bisa karena lupa. Kalau berdasarkan hadis dilarang sholat setelah asar sampai terbenam matahari, misalnya kita lupa sholat zuhur, kemudian baru teringat setelah asar, kalau kita pakai dengan dalil yang umum tersebut, berarti kita tidak boleh sholat duhur pada saat itu. Kalau sepakat para ulama, bolehnya sholat duhur setelah sholat asar didirikan, kalau setidaknya kita lupa misalnya. Sepakat, tidak ada yang di sini. Lupa juga ada pengecualiannya. Nah, itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Karena dia sudah dikecualikan, maka semakin lemah pengecualiannya. Semakin lemah keumuman hadis tentang larangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, demikian juga karena tertidur, ya, itu juga bisa. Demikian juga annafilat allati tuqda, ini juga hadisnya sahih muttafaqun alaih. Rasulullah SAW itu mengqada salat sunnah ba'da zuhur setelah asar, muttafaqun alaih hadisnya. Ini tidak berbenturan dengan larangan hadis salat sunnah, larangan hadis sholat sunnah setelah asar. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan adalah sholat sunnah mutlaqah. Ini Rasulullah SAW pernah. Tidak mungkin Rasulullah SAW yang melarang, kemudian Rasulullah SAW melakukan larangan yang tersebut. Iya kan? Rasulullah SAW yang melarang jangan sholat setelah asar sampai terbenam matahari, tapi Rasulullah sendiri melakukannya. Ini menunjukkan apa yang dilarang oleh Rasul itu adalah larangan yang khusus. Iya. Tidak mungkin Rasulullah SAW tidak konsekuen. Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah melarang suatu larangan, kemudian Rasulullah SAW yang melakukannya, tidak mungkin. Ya. Kecuali ada sekian banyak ta'wilat di situ, sekian banyak hal-hal yang bisa dipahami dengan pemahaman yang benar. Di antaranya ini, bahwasanya yang dilarang itu adalah larangan yang khusus, bukan sembarangan larangan. Berarti di situ semakin lemah dia. Ya, ini menunjukkan kuatnya pendapat ulama yang membolehkan tentang sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang ada sebabnya untuk dilakukan di waktu yang dilarang. Seperti misalnya tadi masuk masjid, ya kan? Itu ada sebabnya. Kenapa sebabnya kita sholat dua tahiyatul masjid? Karena kita masuk masjid. Al-Qolimbur. Tentang sunnah sunnah muakkadahnya salat tahiyatul masjid. Alhasil itu kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan keterangan-keterangan ini, berdasarkan hadis ini juga, hadis yang ada di depan kita, bahwasanya salat sunnah yang dawa adalah sebab, yang punya sebabnya itu boleh dilakukan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Dan ini berbeda dengan maksud daripada dilarangnya salat sunnah, dilarangnya salat di waktu yang terlarang dikarenakan menyerupai orang-orang musyrikin. Terkala seorang salat dua rakaat tawaf, ini tidak menyerupai orang-orang musyrikin. Demikian juga terkala seorang tahiyatul masjid tidak menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin sujud ketika matahari terbenam atau ketika matahari terbit, bukan sujud karena ini dia menghormati masjid, karena itu syarat Allah SWT, bukan karena menghormati syaitan, iya, atau menyembah syaitan. Ya, kemudian yang jelas kita bisa ambil pelajaran dari hadis tersebut, bolehnya sholat di Masjidil Haram di jam apapun, malam ataupun siang. Sebagian ulama mengatakan maksudnya dua rakaat tawaf. Kemudian ini hadis yang menunjukkan tentang benarnya pendapat ulama yang membolehkan sholat sunnah yang ada sebabnya untuk dilakukan di waktu yang terlarang sekalipun. Ini mengkhususkan hadis-hadis yang melarang yang sifatnya umum. Kemudian di sini ada keutamaan yang besar bagi orang Quraisy, khususnya Bani Abdul Manaf. Iya. Secara khusus, dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Inna awwala baiti wudhiya lin-nasi allazi bakkata mubarakan wudhiya lil-'alamin. Ali Imran ayat 96. Bahwasanya rumah Allah yang Allah letakkan bagi manusia pertama kali itu di Bakkah, di Mekah, ya. Mubarakan dan Allah berkahi sekitarnya, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaq al-humra. Rawahu Daruqutni wa Sahab bin Khuzaimah wa ghairuhu wa qara'u 'ala ibn Umar. Ya. Datang hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asy-syafaq al-humra. Asy-syafaq, warna merah di ufuk barat itu asy-syafaq, maksudnya yang warna merah. Warna merah ketika waktu maghrib hampir habis. Kalau sudah tenggelam warna merahnya, itu maghribnya sudah habis. Bagaimana penjelasan yang terlalu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Iya. Dan Ibnu Huzaimah juga, serta Imam Baihaqi. Dan menurut Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi, bahwasanya hadis ini tidak benar datang dari Rasulullah SAW, akan tapi keterangannya dari Ibnu Umar. Ya. Ucapan ini ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Iya. Yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, maksudnya tafsir syafaq, keterangan Rasulullah SAW, fa idza ghaba syafaq wajabat shalah. Apabila terbenam asy-syafaq, maka salat wajib untuk di, maksudnya salat sudah dimulai. Waktu salat sudah dimulai, maksudnya salat isya. Waktunya maksudnya salat isya. Jadi kan ketika matahari terbenam kan pasti awalnya terang. Terang, kuning, lama-lama rona-rona sampai merah, sampai hilang, sampai gelap. Seperti itu kan. ketika mau terbenam masih putih, lama-lama kuning, hingga terus merah, terus hilang warnanya. Nah, apabila terbenam syafaq, maka masuklah waktu sholat, maksudnya sholat isya. Di sini ada keterangan tafsir dari sahabat, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya maksudnya syafaq di sini adalah humrah, rona merah di ufuk barat. Rona merah di ufuk barat. Jadi ini makna dari asy-syafaq. Akhir waktu sholat maghrib dan mulainya waktu isya. Jadi apabila rona merah di ufuk barat hilang, maka habislah waktu maghrib, masuklah waktu isya. Ini mazhab jumhur ulama. Ada sebagian ulama yang lain yang berbeda pendapat dengan ini, tapi apa yang ada keterangan dari hadis ini yang lebih kuat insyaallah. Tafsir dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang berikutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fi as-salat wa fajrun tahrumu fi as-salat. Ay salatu subh wa yahillu fi at-ta'am. Rawahu Ibnu Huzaim wal Hakim wa sahaha. Wal Hakim min hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma nahu wa zada fi alladhi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa bil akhir wa bil akhar innahu kadana bis sirham. Ya, hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali hadis ini tidak benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar ini datangnya dari Ibnu Abbas. Dikatakan oleh Imam Dharqutni, lam yarfa'hu ghairu Abi Ahmad Az-Zubairi An-Tsauri an Ibnu Jurayj. Waqafahu al-Firyadi wa ghairu an al-Thawri. Waqafahu ashab Nujurin anhu aydan. Ya, hadis ini tidak meriwayatkan secara langsung dari Rasulullah SAW kecuali Abu Ahmad Al-Zubairi dari Imam Sufyan Al-Thawri, dari Imam Ibn Jurayj. Padahal murid-murid Imam Thawri yang lebih kuat daripada Abu Ahmad Al-Zubairi, di antaranya Imam Al-Firyadi, itu meriwayatkannya tidak dari Rasulullah tapi dari Ibn Abbas saja. Ditambah lagi, dikuatkan lagi murid-murid Imam Ibn Jurayj, selain Imam Sufyan al-Thawri meriwayatkan juga sama seperti Imam al-Firyadi. Artinya tidak datang dari Rasulullah tapi datangnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa ulama membahas perkara ini? Ulama al-hadis membahas sudah dua hadis yang ada di depan kita, ini datang dari Ibn Abbas bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena hukumnya beda. Hukum keterangan dari Rasulullah beda dengan keterangan dari sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau keterangan dari Rasulullah SAW hujjah dengan sepakatan para ulama. Iya. Adapun keterangan dari sahabat ini perlu dilihat lagi apakah ada tidak pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut di antara sahabat yang lain. Iya. Ini perlu dilihat lagi. Hujahnya muqayyad, terbatas. Akan tapi apabila keterangan dari Rasulullah SAW tentu itu sangat kuat. Iya. Iya. Demikian juga dikatakan oleh Imam Baihaqi, wal mursal asah, yang lebih kuat itu yang mursal. Yang dimaksud daripada hadis ini, tapi maknanya benar. Jadi tidak mesti suatu hadis tidak benar keterangan dari Rasulullah SAW kemudian maknanya salah, belum tentu. Harus dilihat keterangan-keterangan yang lain. Tapi maknanya sangat benar, bahwasanya fajar itu ada dua macam. Ada dua macam fajar. Fajar istilahnya yang mungkin nanti pernah sering dengar Fajar Shadiq dengan Fajar Kadzib ya kan? Iya. Fajar Shadiq dengan Fajar Kadzib. Iya. Artinya Fajar Shadiq. Iya. Fajar Shadiq yang jujur. Iya. Kalau mau diterjemahkan secara bahasa, Fajar Kadzib yang tidak jujur, yang dusta. Maksudnya apa? Maksudnya dilihat dari konsekuensi hukumnya. Iya. Kalau yang pertama Fajar yuharrimu ta'am, Fajar yang membuat seorang yang berpuasa haram untuk makan, tidak boleh dia makan. Dan sholat, maksudnya sholat subuh itu boleh dilakukan. Ini namanya Fajar Shadiq. Yeah. Fajar Shadiq. Yeah. Kalau Fajar Kadzib itu yang tafsiran yang berikutnya, Fajar tahrumu fi sholat, Fajar yang belum boleh sholat subuh, belum boleh sholat subuh dan masih boleh makan karena belum terbit Fajar, masih boleh makan. Kemudian diterangkan apa sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya yang pertama ayyad haba mustatilan fil ufuk. Ya. Wa annahu kana bidz-dzib intidaduhu ila a'la al-ufuq. Jadi Fajar Kadzib sifatnya itu mustatilan fil ufuk. Ya. Memanjang dari ufuk timur ke atas. Jadi dia apa namanya? Dari atas, dari bawah ke atas. Apa? Vertikal. Vertikal. Itu. Seperti disebutkan di sini seperti ekor serigala. Iya. Ke atas. Dari sisi warnanya juga mirip. Putih kebiru-biruan. Iya. Biru atau putih kebiruan atau biru keputih-putihan seperti itu. Nah, adapun ciri Fajar Shadiq, Fajar yang kedua itu muqtaridun fil ufuk, dari ufuk dari utara ke selatan. Ya. Horizontal, memanjang, bukan meninggi ke atas tapi melebar, melebar. Kalau kita lihat ke timur, dia cenderung dari utara ke selatan, selatan ke utara. Nah, dan warnanya bukan putih kebiru-biruan, tapi sudah cenderung putih perak seperti itu, putih kelabu seperti itu. Iya. Semakin lama semakin terang. Kalau Fajar, ini salah satu perbedaan yang berikutnya, kalau Fajar Kadzib itu sebentar saja, beberapa menit hilang dia. Hilang, nggak tahu efek apa itu. Itu mungkin bisa dipelajari dengan ilmu apa antariksa atau apa sih ilmu apa nih? Astronomi. Astronomi. Iya. Itu bisa dipelajari efek apa itu. Dia dalam hitungan menit hilang, mungkin sekitar jam 3 itu, jam 3 atau jam 2. Sebentar saja, hitungan beberapa menit hilang dia. Bias apa itu malam. Iya. Kemudian langsung hilang, gelap lagi. Merata lagi gelapnya. Tapi kalau Fajar Shadiq yang itu sudah masuk waktu sholat subuh, itu semakin lama semakin terang. Iya, semakin lama semakin terang, nyambung dia ke bawah. Iya, nyambung dia ke bawah. Iya. Semakin lama semakin terang. Semakin lama semakin terang. Iya. Itu. Kemudian tadi hukumnya juga berbeda. Hukum Fajar Shadiq itu seperti yang disebutkan dalam hadis, kalau Fajar Kadzib itu tidak boleh sholat subuh dulu, orang yang berpuasa masih boleh puas-puas makan. Ya. Demikian adapun fajar shadiq itu wajib, sudah mulai wajib sholat subuh. Kemudian orang yang berpuasa haram untuk makan. Ini juga dalil jumhur ulama, mayoritas ulama, yang ulama salaf maupun khalaf, yang terdahulu maupun sekarang, bahwasanya apabila sudah terbit fajar, ya, apabila sudah terbit fajar, mau azan mau tidak azan, mau makanan di tangan atau di, tidak di tangan, itu haram. Ya. Dari ini adi ini, pendapat ini lebih kuat dibandingkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau makanan masih di tangan masih boleh dimakan. Iya. Pertama apa? Pertama ayatnya jelas. Allah SWT berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam dari fajar, maksudnya sampai jelas terbit fajar. Allah tidak mengatakan kecuali kalau muazin sedang azan. Tidak, Allah cuma mengatakan sampai terbit fajar. Iya. Iya, ini hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta itu lil tihail ghayah. Maksudnya apa? Itu ma ba'daha la ya ma qabla ma ba'da la itu lima ba'daha. Jadi apa yang setelah hatta itu tidak bukan bagian daripada yang sebelumnya. Iya. Iya. Ini. Itu ayatnya. Hadisnya apa yang di depan kita ini? Iya. Mengharamkan makan. Jadi jangan makan lagi, apa maknanya haram, jangan makan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzina ibnu maktum. Bilal itu azan pada malam hari sebelum terbit fajar. Makan dan minumlah sampai ibnu maktum azan. Artinya apa? Artinya kalau dia azan jangan makan lagi. Hadisnya jelas muttafaqun alaih. Disepakati Bukhari dan Muslim. Ini. Ya. Adapun hadis yang riwayat dari Abu Hurairah, hadisnya diingkari oleh Imamul Hilal. Ya. Hadis itu keluar ada hadis tapi bukan saya Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama al-hadis mengatakan hadis tersebut hadis yang mursal. Hadis yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti tiba waktunya. Belum datang ke luar. Baik. Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, afdalul a'mal as-salatu fi awal waqtiha, rawi Tirmidzi wal Hakim as-sahih wa aslu fi sahihain. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, amalan yang paling afdal itu salat di awal waktunya. Ya. Ada lafal yang lain di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Jadi beda dengan lafal yang berbunyi as-salatu fi awal waktiha, salat di awal waktunya, dengan salat di waktunya. Ya. Yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya termasuk amalan yang paling afdal, maksudnya ini wallah alam, amalan badan yang paling afdal itu sholat di awal waktu, sholat wajib di awal waktu. Tentu amalan kan kita tahu ada amalan hati, amalan hati, ikhlas, tauhid dan cabang-cabangnya, tawakal, mahabbah, ini sebagai pondasi keimanan seseorang. Tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci, bersuci dari najis yang lahir maupun najis yang batin. Najis yang lahir kita tahu, najis yang batin syirik dan semisalnya, kufur dan teman-temannya. Kemudian dari sini juga kita tahu betapa agungnya kedudukan sholat di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, wa amuduhus sholat, wa amuduhus sholat, bahwasanya tiangnya Islam itu sholat. Amud di situ maksudnya tiang, amudul bistat, tiangnya. Sebagai Rasulullah menggambarkan Islam itu bagaikan sebuah kemah, bangunan, kemah apa, orang-orang Arab itu yang tiangnya cuma satu di tengah. Tahu? Itu mereka, bukan kemah seperti kemah pramuka kita itu. Bukan, kemahnya orang zaman dulu seperti itu orang-orang Indian juga. Ya kan? Mereka kalau safar itu mereka bawa kemah, namanya fistan. Itu kalau mereka buat di tengah, kalau sudah terlalu malam mereka kecapean istirahat, mereka pasang itu, pasang tiang dulu di tengah-tengah, jadi tendanya itu apa, kemahnya taruh di tengah-tengah, kemudian ditarik sama tali kiri kanannya diikat, itu namanya sustat. Nah, Rasulullah SAW katakan amudu, Islam itu bagaikan kemah ini dengan satu tiang tadi. Kalau bisa dibayangkan, kalau sekiranya tiangnya dicopot, ada tidak lagi yang namanya kemah? Tidak kan? Nah, demikian juga dengan sholat. Demikian juga dengan sholat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la hafdhatul Islam liman taraka sholat. Tidak berhak seseorang untuk mengklaim dirinya sebagai muslim kalau dia tidak sholat. La hafdhatul Islam, tidak ada bagian-bagiannya sama sekali. Ya, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling jelas. Baina Islam wal mar'i wa baina syirki wal kufri as-shalah. Batas antara keislaman dan kesyirikan serta kekafiran, salat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asy-syirki wal kufri. Tidak ada di dalam syariat keterangan asy-syirki. Kalau antum belajar bahasa Arab sedikit saja, itu ada kan namanya al. Iya kan? Misalnya al masjidu, ya kan, dengan masjidun, ya kan, benar kan, hadza baitun dengan hadzal baitu, pernah dengar kan, ada al baitu dengan baitun. Nah, sebagaimana ada kufrun dengan al kufru. Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada dalam istilah syariat kalau kufur dikasih al, kalau melainkan dia adalah kufur yang akbar. Istilah syariat itu bisa diteliti satu persatu. Kalau dia kufurnya tidak keluar daripada Islam, dia tidak dikasih al, tapi dia langsung dikatakan kufrun. Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Ya, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya atau membunuhnya, memeranginya itu adalah kekufuran. Sini Rasul mengatakan apa? Kufrun, pakai tanwin. Ya syabab, belajar bahasa Arab sedikit saja. Ya, tidak lama insya Allah, 3 bulan bisa. Cerdas-cerdas kok. Ya, tidak sulit, asal butuh ketelatenan saja. Ya, IQ standar 70 sudah bisa. Ya, insya Allah di sini rata-rata di atas 100 kan? Iya. Ya, kita 100, IQ 70 itu sudah bisa bahasa Arab. Anak kurang lebih tipis-tipis saja. Iya, belajar bahasa Arab penting itu. Karena Al-Quran sunnah bahasa Arab, ya, miftahul ulum, pintunya ilmu itu bahasa Arab. Ya, kuncinya ilmu. Kalau tidak terbuka-buka, kuncinya tidak dapat ilmu terus nantinya. Saya kan hari ke hari dihabiskan dengan jiping, ya, maksud telinga kanan keluar telinga kiri. Ya, belajar bahasa Arab, insyaallah. Ya, ditekankan oleh Syekhul Islam dalam Ittiba' Shiratal Mustaqim. Ya, supaya bisa apa namanya, tidak dibodoh-bodohi itu sama orang-orang yang, ya, seperti kita lihat di media-media dari orang-orang yang munharif dari Shiratal Mustaqim. Mereka bisa itu karena apa? Selain belajar bahasa Arab, selain belajar filsafat, mereka belajar bahasa Arab, tahu. Ya. Sampai-sampai antum tahu ada seorang orientalis, ya, itu mengarang kamus bahasa Arab lengkap, kap Al-Munjid namanya. Kuris, apa namanya, rentanis. Kalau mereka itu detail, lekuk, ya, lekuk-lekuk bahasa Arab, lekuk-lekuk ilmu hadis, sampai ada mereka mengarang ilmu hadis Mu'jamul Fahras, itu luar biasa. Sampai sekarang jadi rujukan oleh ulama. Orientalis, ya, orientalis, bukan muslim. Ini kita sebagai muslim belajar bahasa Arab aja tidak tergerak hatinya. Ya, dikatakan Syekhul Islam dalam Ittiba' Shiratal Mustaqim bahwasanya belajar bahasa Arab itu fardu ain. Ya. Kenapa? Karena talabul ilmi fardu ain, menuntut ilmu itu fardu ain. La yatimul wajib illa bihi wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal tersebut adalah wajib. Ya. Dan itu tidak sulit kok. Cuma butuh kesabaran saja. Segala sesuatu butuh kesabaran. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, saya sarankan untuk betul-betul komitmen dalam belajar, komit dalam belajar bahasa Arab, tidak sulit insyaallah. Insyaallah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk senantiasa dibaca, diingat, diamalkan. Apakah ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini makanya masa bahasa Inggris saja bisa, bahasa Arab tidak bisa. Iya, bahasa Quran, bahasa Hadis, supaya apa? Supaya betul-betul apa namanya, bermakna setiap kali kita membaca Al-Quran. Iya, bergetar. Bagaimana mau bergetar kalau sekiranya bagaikan baca Quran, bagaikan baca mantra, atau bagaikan baca orang Sunda tapi ngomong Rusia. Iya, apa yang akan terasa? Apa namanya? Hambar saja. Iya, paling tergugah dengan apa namanya? Dengan apa, intonasi-intonasinya saja. Iya, kan enggak pas. Tapi seorang tergugah itu dengan makna yang terkandung di dalam, menghayati makna-maknanya, walaupun mungkin bacaannya sederhana. Ya. Makanya antum lihat mereka, kadang-kadang kita lihat tidak menggugah bacaannya, walaupun sudah pakai gaya-gaya macam-macam, tapi tidak membuat hati kita terketuk, ya, tidak tergugah. Karena kenapa? Coba kita lihat, antum dengar bacaannya. Saya pernah dengar bacaan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, sederhana saja, tapi dia baca itu merinding rasanya, padahal sederhana saja bacaan Al-Quran. Iya, ini penting. Iya, jangan sampai kita habiskan waktu kita di dunia ini dengan perkara-perkara yang ternyata di akhirat kelak tidak plus, tidak minus, rugi kan. Iya, apalagi ternyata minus saja. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana di Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nikmatani maghbunun fiihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu merugi, yaitu sehat, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan Allah berikan, ya, nikmat kesempatan Allah berikan, kemudian dia sia-siakan. Banyak ulama, banyak ulama yang kita lihat, tapi tidak ada, tidak ada suatu hal yang tidak mungkin, insya Allah, selama Allah berikan kita akal sehat, tidak lama kita sungguh-sungguh belajar, yang penting itu komit, konsisten, terus-menerus, sedikit-sedikit, jangan pingin langsung cepat bisa, sedikit-sedikit, ilmu itu sedikit-sedikit, siap, belajar bahasa Arab, jangan tidak siap. Jihad itu waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh jalan-jalan kami, maka Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah itu. Masa cukup terus dengan buku-buku terjemahan? Apa antum percaya dengan yang menerjemahkannya? Mana tahu itu ada salah? Atau antum percaya dengan apa yang ana jelaskan? Mana tahu ada salah-salah? Jadi kalau Allah bukakan, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah ada sekarang. Dengan apa yang sudah ada sekarang. Ini bukan mau promosi khususnya Ustaz Ja'far, enggak. Maksudnya mau ke tempat Ustaz Ja'far, mau atau ke yang lain, yang penting antum belajar. Belajar bahasa Arab. Sayang. Sayang. Wallahi sayang. Seribu kali sayang. Kalau umur kita habis, ternyata sampai meninggal kita tidak bisa menikmati makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Antum bisa buka-buka buku tafsir, buku tafsir, buka-buka sarah-sarah hadis, masih sekian banyak kitab-kitab yang belum diterjemahkan. Ini hadis amalan yang paling afdal itu adalah sholat di awal waktunya, dikecualikan dengan beberapa sholat sebagaimana telah lalu keterangannya. Di antaranya sholat isya. Sholat isya sepakat para ulama untuk diakhirkan kalau sekiranya tidak memberatkan jamaah kaum muslimin, tidak memberatkan kaum muslimin, maka afdal untuk diakhirkan, asal jangan lewat daripada waktu al-muhtar, waktu ikhtiar, waktu ikhtiar, batas waktu yang diperkenankan seorang muslim mengakhirkannya tanpa uzur. Termasuk juga diantaranya waktu sholat zuhur apabila ada sebabnya. Sholat zuhur diakhirkan kalau pada kondisi yang sangat terik, yang menghilangkan khusyuk daripada sholat tersebut, menghilangkan khusyuk daripada sholat tersebut. Kemudian disebutkan oleh ulama sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam, wa tahsulu fadilatut ta'jil fi awal waqt bi ta'ahum wal akhdh bi asbabiha min taharatin wa sitrah li'anna man fa'ala dhalika wa akhadha bi fil asr la yu'addu mutawaniyan bal muhtamman biha. Seperti apa orang yang dikatakan mendapatkan keutamaan menyegerakan sholat di awal waktunya, itu dengan persiapan-persiapan, dengan persiapan-persiapan, diantaranya bersegera untuk bersuci, bersegera untuk memakai pakaian, karena orang yang mengerjakan sebab-sebabnya ini tidak dianggap orang yang melantarkan atau menyepelekan atau melambat-lambatkan. Ini jadi seyogianya seperti itu. Ya, walaupun mungkin di tengah jalan pas lagi sudah siap-siap mungkin ada uzur, misalnya uzur sakit dan lain sebagainya, maka sebagaimana hadis mengatakan la salata bihabbatit ta'am wala huwa wa yughayyiru ahbasa, ini pengecualian, tapi dia tidak dianggap keluar daripada orang yang menyegerakan salat di awal waktunya. Ya, Rasulullah SAW bersabda tidak ada salat jangan salat di hadapan hidangan yang telah tersajikan sementara dia lapar, bukan dia kenyang. Ya, kalau dia kenyang kan tidak ada faedahnya. Ya, artinya mau apapun yang ada di depan muka, di depan dia, kalau dia sudah kenyang pun itu tidak ada orang yang nafsu lagi untuk makan, kan. Ya, maksudnya tidak ada hidangan, tidak boleh sholat apabila hidangan sudah dihidangkan itu apabila orang ini lapar dan kepingin makan. Ya, nafsunya makannya itu luar biasa ketika itu. Tapi kalau yang tidak ada hasrat maka tidak termasuk yang dilarang. Kemudian tidak juga boleh sholat dalam keadaan seorang menahan buang hajat untuk buang air kecil maupun buang air besar. Ya, konsentrasinya kemana? Bukan sholat lagi kalau sudah seperti itu. Ya, hilang ruh sholatnya, khusyuknya hilang. Makanya boleh, bukan sekedar boleh tapi wajib untuk diakhirkan. Ya, wajib untuk diakhirkan. Maksudnya tidak, walaupun ketinggalan jamaah. Ya, misalnya kondisinya memaksa seperti itu. Ya, ada kaidah yang mengatakan muraatu dzatul ibadah muqaddama ala muraati makaniha wa zamaniha. Bahwasanya mengutamakan, memperhatikan inti daripada ibadah, suatu ibadah itu lebih diutamakan daripada mengutamakan keutamaan, mendahulukan keutamaan waktu dan tempat. Inti ibadah apa? Inti sholat, seorang bisa melaksanakan dengan tumanina, dengan khusyuk, itu intinya sholat. Iya. Tadabbur bacaannya dan lain sebagainya, ini intinya sholat. Dan ini harus lebih diutamakan daripada asal sholat di awal waktu tapi hilang unsur tumaknina, unsur khusyuk dan lain sebagainya. Iya. Makanya dari sini Rasulullah SAW mensyariatkan bagi umatnya apabila ada hajat ingin diselesaikan, selesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai mengganggu inti daripada sholat. Jangan sampai mengganggu inti daripada sholat. Iya. Dan seorang tersebut tidak dianggap dia mengulur-ulur waktu atau melambat-lambatkan sholat. Sebagaimana tadi telah kita singgung, ada sebagian hadis yang mengatakan bahwasanya iman itu, iman terhadap Allah SWT adalah sebaik-baik amalan. Sementara di hadis ini sholat sebaik-baik amalan, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah amalan badan. Ya. Adapun amalan hati itu seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, iman billah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan kadang-kadang kita lihat Rasulullah SAW itu berbicara sesuai dengan lawan bicaranya. Ya. Ada orang yang kuat fisiknya, ya, akan tapi mungkin dari sisi yang lain kurang, terus pemberani. Wah, mungkin Rasulullah mengatakan Abdul Amal jihad bismillah, baik-baik amalan berperang di jalan Allah SWT. Ada orang yang lemah fisiknya tapi berlebih hartanya, maka untuk banyak berinfak. Ini juga sering kita dapati dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena seorang, ada jenis-jenis orang yang dimudahkan oleh Allah SWT saat pintu ibadah dengan pintu yang lain. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk berpuasa. Ya. Maka syukuri nikmat Allah SWT tersebut. Ada orang yang Allah SWT dibukakan pintu. Makanya di sini kan ada wa man kana min ahli siyam. Artinya orang ini Allah memberikan kemudahan untuk dia berpuasa, masuk surga mimba berayan. Ada yang Allah bukakan pintunya untuk senang sholat. Ada orang yang Allah berikan taufik bisa semuanya, seperti Abu Bakar, semua pintu surga memanggil dia untuk masuk. Itu kalau, tapi kan 1001 yang seperti itu, ya kan, 1001. Artinya ini bentuk fikihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk fikihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala memberikan wejangan, nasihat ataupun pembelajaran kepada para sahabatnya, itu skala prioritas. Iya. Atau istilahnya di keterangan ulama, al-bada'a bil aham fal aham, taqdim bil aham fal aham. Bahwasanya mengutamakan yang paling utama di antara yang utama. Mengutamakan yang paling penting di antara yang penting. Artinya apa? Semua syariat penting. Iya. Perkara-perkara syariat semuanya penting, yang wajibnya, yang sunnahnya, semuanya penting. Iya. Tapi ada yang paling penting di antara yang paling penting. Ada yang paling penting di antara yang penting-penting tersebut. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, Rasulullah SAW memberikan ujangan. Iya. Innaka satati qaumun ala kita fa yakun awwal ma tad'u ila syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa inna mata'alaka lidzalik fa akhbirum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala istara alaihi qam salawat min yaumin wa lailah wa inna mata'alaka lidzalik fa akhbirum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala istara alaihi sadaqah tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim wa inna tara dhalika wa iyyaka wa qara'in amwalihim wa taqi da'watal mazlum fa inna laysa bainaha wa bainahu hijab. Ya. Di sini Rasulullah SAW berpesan, wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Ya. Karena Yaman pada saat itu mayoritas ahlul kitab. Kalau tidak Yahudi, nasal. Kalau tidak Yahud, nasal. Maka hendaklah tatkala engkau berdakwah itu mengerti skala prioritas. Falyakun, mulailah dalam berdakwah. Bangun pondasi dakwah. Itu tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agar mereka itu benar-benar paham hakikat dan mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada zat yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Tiada zat yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Bahwasanya ibadah hanya diserahkan kepada Allah dengan segala macam jenis peribadahan, ibadah yang batiniah maupun ibadah yang badaniah. Ikhlas, tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya diserahkan kepada Allah, mengharapkan keridhaan hanya keridhaan Allah SWT, kemudian menyembelih, kemudian berkorban, kemudian zakat, semuanya untuk Allah SWT. Sudah mereka paham itu, bahwasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah SWT, apa konsekuensinya? Tatkala kita meyakini dan membenarkan, mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, membenarkan apa yang semua dikabarkan oleh Rasulullah SAW, mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan mengamalkan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, sudah betul mereka paham itu, ngerti mereka, kasih tahu perkara yang kedua. Kenapa? Karena percuma memberikan jalan yang kedua kalau yang pertama tidak paham. Yang pertama tidak dipahami dan tidak diamalkan, karena yang lain itu bagaikan suatu hal yang sia-sia, membangun bangunan di atas ombak lautan yang terkena angin upan puting beliung. Iya. Ini. Jadi setelah pondasinya kuat, mantap, baru dibangun. Kasih tahu ada sholat di situ. Kasih tahu di situ ada zakat, kasih tahu di situ ada ya. Jadi skala prioritas. Al-bada' bil aham fal aham. Ini yang paling penting. Ini sesuai dengan dakwanya semua para anbiya wal mursalin. Ya, sesuai dengan dakwanya para anbiya wal mursalin. Menggali lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Dan sangat disayangkan kita keluar sedikit dari pembahasan karena ini perkara yang penting untuk diingat. Kita lihat banyak sekali itu di semua orang bisa nulis ya, di surat kabar, di artikel-artikel, kemudian di kitab-kitab, antum pergi kemana-mana ke toko buku-toko buku, terkala mereka menafsirkan la ilaha illallah itu jauh pandang dari api. Ya. La ilaha illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang menurunkan hujan memberikan rezeki kecuali Allah. Itu saja selesai urusannya. Padahal ini bukan seperti ini yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yang ini pun diakui oleh orang-orang musyrikin. Ya. Yang didawakan oleh Rasulullah SAW bukan ini. Kalau ini yang didawakan oleh Rasulullah SAW, bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah SWT, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin Arab di zaman itu, tidak ada perbedaan. Tidak perlu Rasulullah SAW melakukan peperangan-peperangan membela agama Allah SWT, tidak perlu. Kenapa? Karena semua orang muslimin tahu, yakin, seyakin-yakinnya, wala insa Allah man khalaqa samawati wa ardha la yaqulun Allah. Kalau mereka tanya, kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Rasulullah, siapa yang menciptakan bumi dan langit? Spontan mereka mengatakan Allah. Iya. Tapi konsekuensi daripada itu, kalau kalian yakin, iya, hanya Allah yang menciptakan bumi dan langit, yang menurunkan rezeki, yang memberikan rezeki, menurunkan hujan dan mengatur alam semesta, kenapa kalian serahkan ibadah kepada selain Allah? Nah, itu inti permasalahannya. Kenapa menyerahkan peribadahan kepada selain Allah? Berarti dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah, bukan itu. Dan sekarang anda bisa lihat, jarang, iya, persentasenya mungkin di bawah 10% orang yang memahami atau jurutulis di media-media itu la ilaha illallah, jarang, tidak ada yang mengartikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tapi mengartikan dengan perkara yang semua makhluk mengakuinya, dan iblis sekalipun mengakuinya. Iblis, ya, tahu iblis kan? Iblis, la'natullah alaih, itu pun mengakui kalau la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Iblis pun tahu itu dan lebih paham daripada kita bahkan. Iya, karena dia ikut hadir ketika Allah murkai awal kalinya, tatkala dilarang diperintahkan untuk sujud kepada Adam, mereka menolak. Mereka menolak. Iya, apa kata iblis? Iya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau perintahkan aku untuk sujud kepada dia? Aku lebih baik daripada dia. Bukankah engkau ciptakan aku dari api dan ciptakan dia dari tanah? Lihat iblis, tahu dia. Allah menciptakan aku dari api, menciptakan Adam dari tanah yang bercampur dengan air. Artinya apa? Sama-sama tahu. Kalau iblis pun tahu kalau yang menciptakan itu adalah Allah SWT. Kalau artinya la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, berarti ini tauhidnya iblis. Iya kan? Didahului sama iblis sudah. Iya. Jadi yang didakwahkan oleh Rasulullah la ilaha illallah, iya, itu adalah lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Tidak ada yang mengingkari makhluk di dunia ini. Tidak ada yang mengingkari. Batinnya pun, Fir'aun sekalipun, yang mengatakan ana rabbukum la ala aku Tuhan kalian yang paling tinggi, itu tahu dalam batinnya tidak bisa mengingkari. Iya. Wa ja'alu biha wastaikalaka anfusum dhulman wa 'uluwan, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka mengingkari ketuhanan, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, Allah dan lain sebagainya. Iya. Tapi wastaikalakum anfusum. Yakin, seyakin-yakinnya batin mereka tentang bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah. Bahwasanya betul apa yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah itu, apa jadinya? Terkala Allah SWT tenggelamkan, apa katanya? Amantu bima amrat bi Bani Israil. Nah, sekarang aku baru beriman dengan apa yang telah diimani oleh Nabi Musa dan Bani Israil yang lainnya. Artinya beriman kepada Allah SWT. Allah tegur, anu apa saya tak kabur. Sekarang baru mau beriman, sudah kepepet. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Waktu luang sehat walafiat, sekarang sudah mau tinggal keluar sedikit lagi, baru kalian tahu mau beriman. Iya. Nah ini coba lihat, ini pembodohan terhadap umat. Terkala sehingga melegalisasi praktek kesyirikan. Semua praktek kesyirikan yang penting selama seorang mengakui Allah yang mencipta, ini bahayanya tafsiran seperti ini. Selama orang mengakui Allah yang mencipta, berarti dia bertauhid. Berarti dia telah menegakkan konsep la ilaha illallah. Berarti tidak ada perbedaan antara muslim kafir, tidak ada perbedaannya. Kenapa? Sama-sama mengakui Allah yang mencipta. Sehingga apa? Sehingga boleh menyerahkan, bertawassul kepada Nyi Roh Kidul, bertawassul kepada wali-wali orang-orang soleh, mohon kepada orang-orang soleh yang telah mati tersebut agar menyampaikan hajatnya kepada Allah, agar mendekatkan dia kepada Allah SWT. Boleh. Kenapa? Selama dia mengatakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, berarti dia telah menegakkan konsep la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya. Bisa kacau. Dan ini bukan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah pemurnian peribadahan. Adapun tentang seseorang diperintahkan untuk mengimani yang menciptakan itu hanya Allah, itu semua batin tidak bisa mengingkari. Iya. Tidak ada yang mengingkari. Kita lihat bagaimana keteraturan semesta. Ya, matahari tidak pernah ingkar janji, terbitnya selalu dari sebelah timur. Iya. Tidak pernah sekali-kali dia terbit dari sebelah barat. Kecuali nanti kalau sudah menjelang hari kiamat. Iya. Teratur. Hitungan hari 1 kali 24 jam, bulan juga ada kalau sudah tengah-tengah bulan purnama. Teratur. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan keteraturan seperti ini. Wa bi anfusikum afalatun tubsirun, kan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuh kalian itu bisa ambil kalian pelajaran. Ambil pelajaran di dalam tubuh kalian. Apa mungkin itu terjadi dengan sendirinya? Iya. Antum lihat robot-robotan itu kalau tidak dikonsep, kacau balau kan? Itu robot-robotan. Dan sementara konsep apa namanya sistem yang ada di dalam tubuh manusia itu sampai sekarang itu tidak bisa, betapa indahnya, betapa agungnya Allah SWT itu dalam tubuh kita sendiri. Sementara belum lagi kita mau bicara alam semesta jagat raya ini gak mungkin kalau terjadi dengan sendirinya blak-blak begitu saja dengan keteraturan. Sesuatu yang umumnya terjadi dengan ketidakteraturan, ya, sejadi begitu saja tanpa konsep, pasti berantakan. Ya, apalagi kita lihat alam semesta yang begitu rapinya ini. Artinya apa? Bahkan komunis sekalipun, ateis sekalipun, dia yakin di dalam qararu nafsi, di dalam relung hati yang terdalam dia yakin. Ini terjadi, tidak mungkin terjadi dengan begitu saja. Dengan Big Bang, wa ma'adrakama Big Bang. Ya, main pak. Tidak ada bedanya seperti itu. Artinya di dalam relung hati yang terdalam mereka tahu yang menciptakan Allah SWT. Berarti apa? Sepakat semua makhluk Allah sang pencipta. Sepakat semua makhluk Allah SWT sang pencipta, itu sepakat. Tinggal bagaimana mewujudkan konsekuensi daripada pengakuan seseorang tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tinggal bagaimana mewujudkan konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan. Penciptaan itu apa hikmahnya? Untuk beribadah. Berarti apa? Penyerahan ibadah hanya untuk Allah SWT. Itu. Ya. Dan ini mungkin kalau mau dipresentasi sangat-sangat sedikit, mungkin di bawah 10% mungkin awal. Belum pernah survei. Orang yang memahami la ilaha illallah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Iya. Ini. Apa namanya? Makna daripada qul huwallahu ahad. Makanya dikatakan surat apa namanya? Surah Al-Ikhlas. Al-Kafirun itu juga Al-Ikhlas. Nama lain daripada Al-Kafirun itu juga Al-Ikhlas. Coba lihat apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak serahkan peribadahan, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Iya. Ikhlas itu makna ikhlas. Mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah SWT, bukan cuma sekedar mengakui. Bukan cuma sekedar mengakui Allah yang mencipta. Semua orang tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, semua orang mengakui Allah yang mencipta. Siapa sih yang tidak mengakui, iblis sekalipun mengakui Allah yang menciptakan. Berarti ini betul-betul pengkaburan, pengkaburan makna daripada la ilaha illallah. Belum lagi Muhammad Rasulullahnya, baru la ilaha illallah sudah jauh daripada apa yang kita hendaki. Ini penting, bahkan lebih penting daripada apa yang kita pelajari barusan, karena dia pondasi Islam dan iman. Baik. Mungkin kita cuma sampai sini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tolong kita jawab pertanyaan. Oh iya, masih ada tersisa minggu lalu. Ada pertanyaan, apa batasan atau kaidah suatu pakaian disebut dengan pakaian syuhrah? Apakah setiap kita memakai pakaian yang berbeda dengan orang sekitarnya, gamis misalnya, bisa disebut dengan pakaian syuhrah? Ya, khilaf antara ulama, pakaian syuhrah. Hadis yang mengatakan, terlepas dari kesohian atau tidak sohiannya, Rasulullah SAW bersabda, man labisa thawba syuhra albasa Allah thawba al-mazalla yawm al-qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhra, maka Allah SWT pakaikan pakaian hinaan dia nanti di hari kiamat. Disebutkan oleh ulama, ini orang ini yu'amal binaqidi qasdi. Apa itu? Pernah ada enggak istilah yu'amal binaqidi qasdi? Ya, dan ini sering. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman seseorang dengan apa? Kontra 180 derajat dengan apa yang dia kehendaki. Ya. Seperti apa? Seperti Allah Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah karena Allah SWT, maka Allah akan meninggikannya. Coba, dia merendah, Allah balas dengan ketinggian. Nah, di sini dia ingin menyombongkan dengan pakaiannya, ingin dilihat orang, maka Allah balas dengan kehinaan. Iya, dan itu banyak. Itu banyak Allah SWT balas seorang ingin menyombongkan nanti di hari kiamat, orang hendak dihina, orang akhirnya dihinakan nanti di hari kiamat. Ya, dan ini banyak. Seperti ini banyak. Dalam hal ini, itu yang pertama. Artinya pertama dilihat keberaniannya juga. Dilihat kepada niatnya, itu syuhrah. Yang kedua, sisi yang kedua yang dibahas oleh ulama adalah tampil beda. Ya, tampil beda dalam rangkai tadi. Hendak menyombongkan diri. Ya. Ini dengan pertama dengan ada niatnya, niat yang tidak baik di situ. Ya, kemudian pembahasan yang berikutnya, memang kita lihat bahwasanya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disebut oleh ulama sunnah dalam berpakaian, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu ada beberapa perkara. Yaitu seorang memakai pakaian, Rasulullah SAW memakai pakaian yang sesuai dengan adat di sekitarnya selama tidak ada larangan dari syariat. Makanya kita lihat Rasulullah SAW ketika itu memakai, seringkali yang sering kita lihat Rasulullah SAW memakai izar warida. Izar warida itu pakaian seperti jamaah haji tersebut. Ya. Tidak mesti putih, tapi yang paling dicintai Rasulullah putih. Ya. Ini yang paling sering dipakai Rasulullah SAW. Ya. Pakaian seperti jamaah haji itu zaman dulu seperti itu makanya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sholat merenggangkan tangannya hatta yabdua bayadhu khittai. Rasulullah SAW itu kalau sholat sujud itu sampai kelihatan putihnya ketiaknya. Jadi ambil faedah dari sini. Bahwasanya Rasulullah SAW itu pakaian-pakaian tidak berlengang. Seperti jemaah haji itu kan, tidak berlengang kan? Iya, benar enggak? Kok pada bengong? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwasanya ketiak Rasulullah SAW itu tidak rimbun. Iya, karena putih. Karena Rasulullah SAW itu bulunya lebat. Berbulu berjanggutnya lebat. Masa ketiaknya tidak ada? Iya. Karena itu sunnah. Sunnah untuk khamsul fitrah. Hasilnya apa? Menunjukkan bahwasanya kesimpulannya itu pakaian keseharian Rasulullah SAW. Walaupun memang yang paling dicintai dari Rasulullah SAW sebagaimana ja'an ba'di azwajihi habbu thiyab li Rasulullah SAW al-qumshan. Pakaian yang paling dicintai dari Rasulullah SAW itu adalah gamis. Tidak mungkin Rasulullah SAW mencintai suatu perkara kalau perkara tersebut tidak dicintai oleh Allah SWT. Tidak mungkin Rasulullah membenci suatu perkara kalau sekiranya perkara tersebut tidak dibenci oleh Allah SWT. Nah, inilah makna yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang itu menyatu dengan Allah, maksudnya ini ya, ittihad, menyatu dengan Allah SWT dengan makna seperti ini, ittihad fil iradah bukan fil jasad. Nah, ini benar menyatu dengan Allah SWT dari sisi tidak sama kecintaannya dengan kecintaan Allah, menyatu kecintaannya dengan kecintaan Allah, dan menyatu kebenciannya terhadap apa yang Allah Subhanahu telah benci dan murkai. Ini benar seorang bersatu dengan Allah SWT dengan makna seperti itu, dan itu intinya tauhid, mencintai semua yang Allah cintai dan membenci semua yang Allah benci. Dan ini mesti, jangan cuma mencintai dan jangan cuma membenci saja, tapi hendaklah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Demikianlah Rasulullah SAW. Ya, demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya tauhid. Intinya tauhid. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dalam berpakaian itu ada batasan-batasan. Ya, ada batasan-batasan. Ya, syariat mengaturnya untuk menutup aurat. Di antaranya ada mutasyabbuh bil kuffar, tidak menyerupai kebiasaan orang-orang kafir yang menjadi ciri khas mereka. Yang menjadi ciri khas mereka tidak menyerupai. Ya. Tidak bisa seorang berbali harus sesuai dengan adat istiadat, ternyata pakaiannya persis seperti orang kafir. Ya, maaf, antum tinggal di sebagian tempat yang kebiasaannya cuman pakai celana dalam. Kalau antum pakai prinsip kaidah harus menyesuaikan keadaan, ya pakailah celana dalam. Hah? Sepakat boleh? Sepakat enggak? Loh, katanya harus menyesuaikan adat. Itulah adat Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, di Sabang ada pakaiannya, di Riau ada pakaiannya, pakaian Melayu. Ya. Di Merauke pun ada pakaiannya. Ya. Nah, Indonesia itu apa? Ya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jangan sampai kelewatan ke Port Moresby. Iya. Seperti itu. Artinya harus ada dobitnya, harus ada batasannya. Menyesuaikan dengan adat di tempat selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Ini ya, di antaranya tidak bertentangan syariat, tidak menyerupai pakaian yang persis, pokoknya itu orang sekali lihat, oh ini kafir dia. Ya. Kemudian di antaranya tidak membentuk aurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Qaumun lahum siyatun ka'adnabil baqar yadribu bihan nas, wa nisa'un ariyatun kasiyatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukh, mumilatun ma'ilat ru'usunna ka'asmimat buh lam yajidna riyaha wa inna riyaha la tajidu min masyirat kada wa kada. Ya, dua kelompok manusia calon penghuni neraka. Ya, dua kelompok manusia calon penghuni neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya apa? Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang. Iya. Kepala mereka seperti punuk unta. Lenggak-lenggok. Kemudian memfitnah laki-laki. Ini tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak sekian-sekian. Nah, di sini apa kata Rasulullah SAW, berpakaian tapi seperti telanjang? Ini ada beberapa makna. Yang pertama, berpakaian tapi membentuk lepuk tubuhnya. Ya, membentuk auratnya. Lepuk tubuh, paham tidak lepuk tubuh? Iya. Membentuk lepuk tubuh. Jadi lepuk tubuh. Ya, lepuk tubuh apa sih namanya? Istilahnya ya, maksudnya sudah dibilang. Pokoknya lepuk tubuh sudah. Ada istilah modern enggak dia lepuk tubuh? Hah? Iya, ketat membentuk press. Full press body. Kata Pak Munir. Ini. Iya. Berpakaian seperti telanjang. Ini yang intinya apa? Intinya memfitnah. Iya. Laki-laki yang normal itu akan lebih terfitnah. Iya. Dengan wanita yang lekuk tubuhnya seperti ini. Ini apa bedanya? Dibandingkan dengan kalau sudah tertutup pakaian hitam. Iya. Jangankan melihat, dekat saja takut. Iya kan? Ini janji Allah SWT untuk menyelamatkan wanita-wanita muslimah. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain, sehingga mereka tidak diganggu. Ya, barokahnya pakaian syariah. Ya, ini coba kalau wanita yang pakaiannya press, apa full press body kata Pak Umar. Ini pandangan mata, ya, hasil survei laki-laki normal itu akan melihat pandangan-pandangan ajaib sepersekian detik. Ya, lebih cepat daripada burung alap-alap menyambar anak ayam. Sek. Wah. Ini fitnahnya seperti itu. Fitnah itu yang pertama. Yang kedua adalah berpakaian tapi transparan. Nah, yang seperti ini kan kalau berdalil ini kan sesuai dengan adat istiadat, tapi ternyata Rasulullah tidak membenarkan. Jadi ada keterangan sesuai dengan adat istiadat selama tidak bertentangan syariat. Seorang ahlan wa sahlan pakai sarung dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Aslinya orang Indonesia itu pakai sarung. Coba lihat nanti pergi ke daerah-daerah aslinya kan Melayu. Indonesia itu kan Melayu, Melayu tua maupun Melayu muda, ya kan? Coba lihat Melayu itu aslinya apa? Pakai sarung. Pakai sarung. Makanya kita lihat Pak Kiai sampai sekarang itu walaupun atasnya jas, bawahnya sarung. Iya. Itu. Artinya seperti itu. Jadi Masya Allah. Dan ini tidak seperti apa namanya? Kalau bahaya kalau sesuai dengan adat istiadat tapi tanpa diatur dengan keterangan syariat. Suatu tempat pakaiannya cuman apa? Dibungkus daun pisang, ya kan? Atau dibungkus dengan bilah bambu, ya kan? Masa kita harus menyelesaikan? Itu kan, ya Indonesia juga. Berpakaianlah dengan berpakaian orang Indonesia, itu perlu dipertanyakan. Berpakaian kain orang Indonesia, tapi yang sesuai dengan syariat. Tambahin sedikit kenapa sih? Iya. Baik, mungkin kita cuma sampai sini dulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.